إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, kita lanjutkan kajian kitab Taisir al-Allam Syarah Umdatul Ahkam. Kita masuk pada kitab yang baru, yaitu kitab An-Nikah. Kalimat nikah hakikatnya secara bahasa adalah al-wath. Al-wath maknanya adalah jima. Sehingga kalau dalam bahasa Indonesia mungkin maknanya kawin. Bukankah kawin maknanya jima? Tetapi kemudian ustu'mila majazan wa yutlaq majazan 'ala al-'aqd. Kemudian kalimat nikah ini dipakai secara majazi. Yani kalau majazi maknanya adalah bukan makna sebenarnya, tapi maknanya makna kias. Kenapa makna kias? Karena akad itu bukan jima, tetapi akad nikah itu penyebab yang akhirnya dihalalkan bagi keduanya, laki-laki dan perempuan, untuk bolehnya berhubungan jima dengan akad tersebut. Maka dikatakan di sini oleh syarih rahimahullah, wa yutlaq majazan 'ala al-'aqdi, dan dipakai secara majaz 'ala al-'aqd, dipakai secara makna kias untuk akadnya. Hadza min itlaqil musabbab 'ala sabab, dan ini merupakan penamaan dari musabbab terhadap sebab. Musabbab itu yang disebabkan, sebab itu sebabnya. Kalimat itlaqul musabbab 'ala sabab artinya dipakainya kalimat yang kalimat itu sesungguhnya sebagai sebab, tapi langsung dinamakan sebagai akibatnya, yaitu kalimat nikah. Nikah itu sesungguhnya apa yang terjadi setelah akad, berarti yang disebabkan oleh akad, tetapi dijadikan sebagai nama akad itu sendiri. Dan ini di dalam bahasa Arab dan mungkin juga dalam bahasa Indonesia banyak yang dinamakan langsung kepada tujuannya, walaupun itu sesungguhnya bukan tujuannya, tetapi akadnya merupakan sebab atau pintu masuknya ke dalam penghalalan tersebut. Baik, berarti kalau disebut nikah di dalam Quran, disebut nikah di dalam hadis, apa yang dimaksud? Apakah akadnya atau jimaknya? Hah? Bisa jadi akadnya, bisa jadi jimaknya. Dari mana kita tahu? Min siyaqil kalam, dari konteks kalimatnya. Misalnya di dalam Al-Quran, mayoritas kalimat nikah di dalam Quran itu adalah tentang akadnya. Wa kullu ma warada fil Qur'ani min lafdhin nikah fal muradu bihil 'aqd. Maka yang namanya atau di setiap Quran atau di seluruh Quran, kalimat nikah kebanyakan bermakna akad nikah. Kecuali pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah, kecuali ayat ini. Kalau ayat-ayat lainnya, kalau kalian membaca kalimat nikah, maknanya adalah akad. Seperti wala tunkihul musyrikati hatta yu'min, janganlah nikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka mau beriman. Apa maknanya nikah di sini? akad. Jangan menikahi mereka, mengadakan akad nikah dengan mereka. Semua kalimat nikah dalam Quran maknanya adalah akadnya, akad nikah. Kecuali pada ayat yang berfirman, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدْ حَتَّى تَنْكِهَا زَوْجًا غَيْرًا. Maka tidak halal baginya setelahnya. Tidak halal setelah itu sampai dia menikahi suami lain selainnya. Perhatikan ayat ini. Tentang apa ayat ini? Tentang seseorang yang sudah mentalak istrinya dengan talak tiga. Maka tidak boleh kembali. Bukan talak tiga itu kalimatnya. Talak tiga, bukan. Tetapi sudah tiga kali talak. Dia talak pertama, rujuk lagi. Talak kedua, rujuk lagi. Talak ketiga, tidak boleh rujuk lagi abadan. Sampai kapan ya Allah? Allah berfirman, فَلَا تَحِلُّ لَهُ. Tidak halal baginya, مِنْ بَعْدْ. Tidak halal baginya setelah itu selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tankiha zaujan ghairah. Sampai menikahi suami lain selain dia. Menikahi artinya akad atau jima. Kata para ulama, para mufassirin, bukan masalah akad ini. Tapi jimanya. Karena sudah disebut zaujan, suami. Menikahi suami lain. Sampai terjadi jima dengan suami lain. Maka kalau mereka membuat berbagai macam hilah, mereka membuat berbagai macam tata cara untuk menghalalkan istrinya yang sudah ditalak tiga ini, atau sudah ditalak tiga kali, dengan cara kita bikin akad. Tapi ingat, jangan disentuh. Tidak bisa. Karena kalau belum disentuh, belum halal buat suami yang pertama. Ini yang dipahami oleh para fuqaha, para ulama. Maka fal muradu bihi al-waqtu. Maka yang dimaksud dalam ayat tadi, bukan cuma akadnya, tetapi betul-betul terjadi jima antara si wanita ini dengan suami lain tadi. Setelah nikah, ada wataknya, baru dikatakan boleh kembali. Itu pun kalau dicerai. Bukan direncanakan. Kalau direncanakan disebut oleh Nabi dengan taisul musta'ar. Apa taisul musta'ar? Kambing pejantan bayaran. Ini penghinaan untuk menunjukkan perbuatan itu adalah perbuatan yang jelek. Diperintah, disewa, mau saya kasih uang sekian untuk menikahi bekas istri saya, dan kemudian ceraikan lagi. Saya akan kembali kepada dia. Tidak demikian. Maknanya, hatta tankiha zaujan ghairahu adalah betul-betul tidak direncanakan. Menikah dengan orang lain, sampai terjadi jima, dan kemudian pada suatu saat cerai, maka setelah itu boleh kembali lagi kepada istri, apa, kepada suami yang dulu. Demikian, ikhwan fillah na'azakumullah, berarti secara ringkasnya bahwa kalimat nikah dalam Quran hampir seluruhnya bermakna akad nikah, kecuali pada ayat ini maknanya adalah al-wata. Wal aslu fi masyru'iyatihi al-kitab wa sunnah wal ijma'. Sekarang masyru'iyahnya, apakah nikah itu disyariatkan? Na'am. Bahkan dikatakan al-aslu fi masyru'iyatihi, dasar disyariatkannya nikah itu al-kitab was-sunnah wal-ijma', bahkan qiyas bagi para ulama yang berpendapat dengan qiyas. Ini berpendapat adanya qiyas. Al-kitab, Al-Quran, sangat banyak kalimat-kalimat nikah dan perintah-perintah nikah. Dalam sunnah demikian pula hadis-hadis yang memerintahkan untuk nikah. Demikian pula ijma', sepakat seluruh para ulama dari kalangan salaf, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi' tabi'in, bahkan para pengikutnya seluruhnya dari kalangan ulama ahlu sunnah, semuanya sepakat, enggak ada perbedaan sedikit pun disyariatkannya nikah. Tapi kita lihat dari Al-Qur'an. Fankihu ma taaba lakum minan nisa'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taaba lakum minan nisa'." Nikahilah siapa-siapa yang kalian sukai, yang kalian ridhai dari para wanita. Taba, ini dari tib. Tib nafsin minhu, artinya keriduan. Silakan nikahi wanita-wanita yang kamu sukai, kata Allah SWT. Kalimat fankihu disebutkan dengan fi'il amr. Nikahilah atau menikahlah dengan wanita-wanita yang kamu sukai. Wa ghairaha minal ayat, dan lain-lainnya dari ayat-ayat Al-Quran. Wa amma sunnah, adapun dalam sunnah, fa'atharun katsirah qawliyah wa fi'liyah wa taqririyah, Adapun dalam hadis lebih banyak lagi. Dalam hadis disebutkan akar-akar riwayat-riwayat yang sangat banyak. Apakah dalam bentuk qawli, atau dalam bentuk fi'li, atau dalam bentuk takrir. Qawli yani dalam bentuk ucapan. Rasulullah memerintahkan. Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu hendaklah menikah. Ini ucapan. Atau Rasulullah menyatakan salatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum. Tiga orang yang wajib bagi Allah, dan wajib bagi Allah maknanya adalah Allah mewajibkan dirinya, bukan makhluk-makhluknya. Maka kata para ulama, ada kewajiban bagi Allah yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri. Artinya Allah berjanji dan janjinya pasti. Kata Allah, kata Rasulullah, tiga perkara yang Allah pasti akan menolong mereka. Al-mujahid fi sabilillah, seorang mujahid fi sabilillah. Al-mukatib yuridul ada, seorang budak yang mencicil dirinya karena ingin menunaikan ibadah secara sempurna. Yani ingin memerdekakan dirinya, mencicil, ingin beribadah secara sempurna, maka orang ini pasti Allah bantu. Yang ketiga, an-nakih yuridul afaf. Yang ketiga, orang yang menikah karena ingin afaf, ingin menjaga dirinya. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, haqqun 'ala Allahi 'aunuhum. Allah pasti menolong mereka. Mujahid fi sabilillah, al-mukatib yuridul ada, dan an-nakih yuridul ada. An-nakih yuridul afaf. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dalam sunnah banyak hadis-hadis berupa qawli atau fi'li atau takrir. Kalau dua hadis tadi sebagai contoh adalah qaul, ucapan Rasulullah, sedangkan fi'ilnya Rasulullah SAW sendiri menikah. Rasulullah SAW sendiri menikahi para wanita. Maka ketika ada orang yang menyatakan aku tidak mau menikah, maka Rasulullah SAW memanggil mereka dan memperingatkan mereka. Wa ana atazawwajun nisa, aku menikahi para wanita, kata Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Aku sendiri menikahi para wanita. Maka barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, bukan golonganku. Sunnahku ini sunnah apa? Fi'liyah atau qauliyah? Sunnahku. Aku atazawwajun nisa, kata Nabi. Aku menikahi para wanita. Maka orang yang sok suci, bukan suci tapi sok suci, tidak mau menikah, lebih mementingkan ibadah, katanya. Ini adalah tidak dikatakan orang itu adalah orang yang bagus, orang yang soleh, atau orang yang masya Allah tinggi imannya, bukan. Justru Rasulullah menyatakan faman radhiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, bukan golonganku. Wa ajma'al muslimun, dan kaum muslimin telah sepakat. Tapi sebelum kaum muslimin, sepakatan kaum muslimin. Yang ketiga, takrir. Apa contohnya takrir? Sangat banyak contohnya takriratihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makna takrir adalah yang dilakukan oleh orang lain tetapi Rasulullah SAW mensetujuinya. Ini banyak terjadi, para sahabat menikah dan Rasulullah SAW menyaksikannya, Rasulullah SAW menghadirinya, dan Rasulullah SAW bahkan menyuruhnya. Ini semua menunjukkan takrir dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang juga fi sahih. Aisyah menceritakan bahwa pernikahan di zaman jahiliyah itu ada sekian macam. Ada pernikahan yang seorang wanita didatangi oleh sekian laki-laki. Kemudian mereka semuanya jima bergiliran. Dan pada akhirnya nanti ketika wanita itu hamil, dipanggil semua laki-laki tadi dan dipanggil seorang dukun untuk menunjuk siapa bapaknya. Pernikahan yang kedua adalah seorang wanita yang dalam keadaan memasang bendera putih depan rumahnya. Dan siapa saja datang kepadanya diterima seperti pelacur, hanya saja tetap bertanggung jawab terhadap anaknya. Nanti ketika hamil dan kemudian lahir anaknya, maka dipanggil kembali orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut. Katanya mereka bisa melihat wajah, bisa melihat kakinya, bisa melihat bahwa ini adalah dari Bani Fulan. Dan dipanggil semua orang-orang yang pernah berjima dengan wanita tadi dan ditunjuk, kamu bapaknya. Dan yang ketiga adalah nikah yang seperti sekarang ini, yaitu seorang laki-laki melamar seorang wanita kepada orang tuanya, dan kemudian ketika diterima terjadilah akad nikah, dan kemudian terus mereka dalam keadaan suami istri. inilah yang disepakati oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW dilahirkan selalu dari pernikahan yang seperti ini. Yani Rasulullah SAW menyatakan bahwa aku tidak pernah dilahirkan dari zina. Kenapa tidak pernah dilahirkan dari zina? Apakah lahirnya tidak sekali? Beberapa kali? Kok dikatakan tidak pernah dilahirkan? Maksudnya adalah bahwa dari nenek moyang Rasulullah tidak pernah ada yang zina. Yani Rasulullah SAW lahir dari bapaknya Abdullah dengan pernikahan yang seperti itu. Pernikahan yang ditakrir oleh Nabi, yang disetujui oleh Nabi, yaitu Abdullah dengan Aminah. Demikian pula bapaknya Abdul Muttalib juga melahirkan Abdullah dengan pernikahan yang seperti itu juga. Dan juga kakeknya lagi dengan pernikahan yang seperti itu juga, yang seperti itu juga, yang seperti itu juga, sampai ke atas. Inilah Allah SWT menjaga bibit yang akan nanti lahir Rasulullah dari pernikahan yang seperti itu. Pernikahan yang kemudian ditakrir dan disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada yang mengatakan pernikahan ini pernikahan jahiliyah, sudah bukan pernikahan jahiliyah lagi karena sudah ditakrir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah syar'i yang disyariatkan oleh Rasulullah sallam. Wa ijma'ul muslimun, dan kaum muslimin telah sepakat secara ijma' disyariatkannya nikah tersebut. وقد حث عليه الشارع الحكيم لما يترتب عليه من الفوائد الجليلة. Sebagaimana telah dianjurkan oleh syari'ul hakim, oleh syariat Islam yang mulia ini, yang bijaksana ini, karena pada pernikahan itu yatarattab min al-fawaid al-jalila. Disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena fawaid, hikmah-hikmah dari pernikahan itu sangat banyak dan sangat tinggi. وَيَدْفَعْ بِهِ مِنَ الْمَفَاسِدِ الْجَسِيمَةِ, dan juga dengan pernikahan itu tertolak berbagai macam kerusakan-kerusakan yang sangat besar. فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, فَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ, nikahilah الْأَيَامَ مِنْكُمْ. Ayama adalah budak-budak perempuan, dalam artian hamba-hamba Allah yang perempuan. Nikahilah hamba-hamba Allah perempuan. Ini kalimat perintah. Wankihu. Dan tentunya kalau perintah itu sudah jelas sepakat, itu adalah syar'i. Kalau diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah perkara yang syar'i. Apalagi amrun. Al-amr itu yaqtadil wujub. Perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Kalau tidak ada sesuatu yang menurunkannya, maka itu menunjukkan wajib. Bahkan lebih tegas lagi, Allah melarang sebaliknya, melarang untuk tidak menikah. Maka dikatakan fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahun, jangan kalian menghalangi mereka para wanita untuk menikahi suami-suami mereka. Ini untuk menikahi calon-calon suami mereka. Apa maknanya ini? Wahai para aulia, wahai para wali, wahai para bapak, jangan menghalangi anak-anak kalian untuk nikah. Kalau ada yang melamar, nikahkanlah. Yani kalau ada yang melamar dalam keadaan kalian ridhai akhlaknya, kalian ridhai agamanya, maka nikahkanlah. Sebagaimana diriwayatkan, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu, kalau datang kepada kalian seorang pemuda yang dalam keadaan agamanya diridhoi, agamanya bagus, akhlaknya bagus, fazawwiju, maka nikahkanlah anak perempuan kalian. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, kalau tidak akan terjadi fitnah di muka bumi dan akan terjadi kerusakan yang besar. Ini ancaman, ancaman bagi para wali, bagi para orang tua yang memiliki anak gadis. Jangan dihalang-halangi untuk menikah. Fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahun. Makanya orang tua yang menghalangi anaknya untuk menikah itu disebut dengan wali adal namanya. Dari kalimat apa wali adal? Dari kalimat ini, fala ta'dhuluhunna. Berarti dalam Al-Qur'an tegas, menikahlah dengan perintah. Dan tegas pula, jangan halangi pernikahan. Kalau sudah diperintahkan perbuatannya dan dilarang Sebaliknya, berarti itu sangat tegas sekali disyariatkannya an-nikah. Maka dikatakan di sini, ayat pertama dengan kalimat hadza amrun, ini perintah. Sedangkan ayat kedua, hadza nahyun, ini larangan. Diperintahkan nikah dan dilarang menghalangi nikah. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak suka. Kalimat raghiba an itu maknanya benci. Dan kalimat raghiba ini memiliki dua makna yang bertentangan. Raghiba dalam artian suka dan raghiba dalam artian benci. Demikian bahasa Arab. Luasnya kalimat, sehingga ada satu kalimat yang maknanya dua dan dua itu bertentangan. Sehingga kita harus melihat kata bantunya. Kata bantunya di sini adalah an, berarti maknanya benci. Kalau raghiba fi, maknanya suka. Raghiba an sunnati artinya benci terhadap sunnahku. Barang siapa yang tidak suka, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, falaysa minni. Wa qala, dan juga Nabi bersabda, tanakahu takatsaru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah atau saling menikahlah kalian dan saling memperbanyaklah keturunan. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Karena sungguh aku akan berbangga dengan banyaknya umatku yaumal qiyamah. Dan tentunya berbangga dengan banyaknya umatku yaumal qiyamah nanti di akhirat nanti, masing-masing ummah dengan nabi mereka. Maka Rasulullah SAW berbangga dengan banyaknya umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wan nusus fi hadzal ma'na katsirah, dan dalil-dalil dalam masalah ini sangat banyak. Berarti sudah kita sebutkan secara dalil dari kitab, dan disebutkan pula dalil dari sunnah, dan disebutkan pula ijma' dari para ulama. Kullu hadza lima yatarattab alaihi minal manafi' al-'azimah. Semua itu diperintahkan oleh Allah, disyariatkan karena memang memiliki manafi' al-'azimah, memiliki berbagai macam manfaat-manfaat yang sangat besar. Allati ta'udu 'ala zawjain, yang kembali kepada dua orang tersebut, suami istri tersebut, dan juga kepada anak-anaknya, dan juga kepada masyarakat. Wad-din, dan terhadap agama. Bil masalihil katsirah. Perhatikan, hikmah dari pernikahan bukan hanya pada dua orang tadi. Dua orang tadi paling tidak mendapatkan afaf atau mendapatkan kemudahan untuk menghindari kemaksiatan. Orang yang dalam keadaan belum menikah tentunya lebih mudah tergoda. Tetapi ketika dia menikah, apa kata Rasulullah? Aghaddu lil faraj, aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Menikahlah karena menikah itu akan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ini hikmah, faedah untuk siapa? Untuk kedua mempelai secara khusus. Baik. Terhadap anak-anak, apakah ada faedahnya? Sangat sangat banyak. Kalau tanpa pernikahan, maka anak-anak akan tidak jelas keturunan siapa. Ini anak siapa, ini anak siapa, tidak akan jelas. Karena mereka dengan seenaknya kawin di sana, kawin di sini, kawin dalam artian jima. Jima di sana, jima di sini, tiba-tiba lahir seorang anak, siapa bapaknya? Namanya siapa, turunan siapa? Ini dalam keadaan akan merusak nasab. Wad-din, dalam masalah agama, juga ada hikmah dalam masalah agama. Di antaranya yang paling sering disebut oleh para ulama adalah para wanita. Itu adalah orang-orang yang naqsatu dinin wa aql. Wanita itu adalah orang-orang yang kurang agamanya dan kurang akalnya. Kalau mereka dalam keadaan tidak dibimbing oleh seorang suami, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Fazawiju wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau datang kepada kalian seorang yang melamar anak kalian, dan orang itu baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkanlah. Kalau tidak akan terjadi fitnah di muka bumi. Apa yang dimaksud fitnah? Para wanita tadi ketika orang tuanya telah wafat, dia dalam keadaan sendiri, menentukan sendiri memikir sendiri, dan dia berjalan sendiri tanpa bimbingan siapapun. Ini akan terjadi kerusakan-kerusakan. Dan banyaknya kerusakan-kerusakan yang berkait dengan moral dan akhlak di masyarakat adalah karena para wanitanya tidak dibimbing oleh seorang suami. Hidup sendiri, merdeka, tanpa ada yang membimbingnya, tanpa ada yang memimpin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Maka wanita tanpa dipimpin oleh laki-laki akan terjadi kekacauan di muka bumi. Khususnya dalam masalah agama. Wal masalih katsirah, dan maslahat-maslahat lain yang sangat banyak. Fa min dzalika ma fihi min tahsin farj az-zawjayn wa qasr kull minhuma bi hadha al-'ahd nadarahu 'ala sahibihi 'anil khullani wal khalilat. Berarti apa faedah-faedahnya? Kita rinci satu persatu. Di antaranya adalah tahsin farj az-zawjayn. Pertama, menjaga kemaluan kedua mempelai tadi, kedua suami istri tadi. Yang kedua, qasr kullin minhum bi hadzal 'ahd nadarahu. Yang kedua adalah bisa menundukkan pandangan kedua belah pihak sehingga mereka tidak terfitnah dengan sahibihi, satu dengan lainnya. Yang laki ini tidak terfitnah dengan orang ini, dengan perempuan ini, perempuan ini tidak terfitnah dengan laki-laki ini karena sudah menikah. Sehingga Allah berikan kesempatan yang halal. Kalau tidak, tentu mereka akan menjadikan wanita tadi, kalau tanpa nikah, akan menjadikannya sebagai khullan wal khalilat. Khullan wal khalilat itu teman yang sangat dekat, sangat akrab, yang lebih dikenal sekarang dengan pacar. Akan terjadi begitu. Kalau tidak ada syariat nikah, maka niscaya siapa yang suka dan menyukai, akan terjadi padanya berbagai macam hubungan-hubungan yang sangat erat, tapi bukan pernikahan. Atau lebih kasarnya kumpul kebo. Karena memang seperti bakar, seperti sapi. Wa min dzalika ma fi nikahi min taktsiril ummah. Hikmah yang kedua adalah memperbanyak dengan nikah taktsirul ummah, memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bit tanasul liyakthura 'ibadallahi ta'ala, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Nabi Muhammad SAW, wa atba'in nabihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memperbanyak pengikut Nabi Muhammad SAW. Fatatahaqqaq al-mubaha, maka akan terwujud apa yang Nabi katakan, fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Sungguh aku akan merasa bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Wa yatasa'adu 'ala a'malil hayah, dan dengan banyaknya mereka kaum muslimin, mereka akan saling bantu membantu, saling mendukung mendukung atas kehidupan-kehidupan atau atas amalan-amalan kehidupan. Yani lebih banyak mereka akan lebih mudah untuk beramal dalam amalan-amalan kehidupan. Wa minha, dan diantaranya juga dengan nikah mendapatkan hikmah hifdzul ansab, menjaga nasab. Sudah kita singgung tadi bahwa tanpa nikah akan terjadi kekacauan nasab. Tiba-tiba ada seorang dengan orang lain, dikira bahwa itu adalah orang lain, ternyata sebapak. Karena tidak memiliki nasab keturunan dan tidak jelas tanpa adanya pernikahan. Padahal dengan ansab yahsul biha at-ta'aruf. Ansab allati yahsul biha at-ta'aruf. Dengan nasab itu kita bisa saling kenal mengenal. Ini anaknya siapa, dari turunan siapa, dari suku apa. Wa ta'aluf, bisa saling berdekatan atau saling akrab karena tahu ini siapa, ini siapa. Ini saudara yang mahram, ini bukan mahram, tahu. Kalau tanpa pernikahan yang syar'i, demikian banyak anak lahir dalam keadaan tidak tahu siapa bapaknya. Apa yang terjadi? Mereka tidak akan tahu mana mahramnya dan mana yang bukan mahram. Mana saudaranya dan mana yang bukan saudara dalam artian nasab. Mana yang senasab, mana yang bukan. Mana kakaknya, mana adiknya, tidak tahu. Maka dengan adanya al-ansab atau dengan adanya pernikahan akan terjaga nasab, Dan kalau nasab terjaga, maka akan mereka bisa saling kenal mengenali dan bisa mengetahui siapa saudaranya. Wa ta'awun wa tanasur, bisa saling tolong menolong dan bisa saling bantu membantu. Walaula 'aqdun nikah wa hifdzul furuj bihi la dha'atil ansab wa la asbahatil haya fawda. Kalau tanpa ikatan pernikahan, niscaya akan hilanglah nasab. Kalau tanpa ikatan pernikahan dan tanpa penjagaan kehormatan, hifdzul furuj, tanpa menjaga kemaluan dari zina, niscaya akan dha'atil ansab, akan hilang nasab, akan hilang keturunan, ini anak siapa, ini anak siapa. Wala asbahatil haya fawda, dan kehidupan akan menjadi kacau. Kalau dulu zaman jahiliyah masih dipanggil dukun atau orang yang ahli dalam melihat tanda-tanda, ini sepertinya dari suku fulan. Untuk apa itu? Berupaya untuk menasabkan anak ini anaknya siapa. Tetapi sekarang lebih parah lagi, mereka sudah tidak memikirkan anak sama sekali. Kalaupun lahir, mereka dalam keadaan bangga, ini adalah anak biologis katanya. Apa maknanya? Anak zina. Tanpa disebutkan siapa bapaknya. Kalaupun disebut bapaknya, dalam keadaan tidak yakin. Sebagaimana zaman jahiliyah pun tidak yakin. Kamu bapaknya. Benar atau salah? Tidak tahu. Allahu a'lam. Maka itu adalah yang dikatakan dengan fawdha, kekacauan. La waratsah, wala huquq, wala usul, wala furu'. Kekacauan dalam artian tidak jelas warisannya jatuh pada siapa. Ketika orang tua ini mati, warisannya kepada siapa? Dia zina sekian banyak wanita. Dan yang punya anak, apakah anak dia atau anak orang lain? Karena wanitanya menikahi siapa saja. Na'udzubillah min dzalik, sehingga tidak jelas warisan jatuh pada siapa dan akan terjadi kekacauan. Apalagi kalau sampai mereka kemudian mengaku dan semuanya mengaku, kemudian mereka dalam keadaan bertikai. Wala huquq, tidak tahu pula hak-hak. Haknya dia kepada orang ini apa? Haknya ini pada orang ini apa? Karena ada hak bapak pada anaknya dan ada hak anak dari bapaknya. Ada pula hak kakak terhadap adiknya. Ada pula hak saudara kandung, saudara seibu, saudara sebapak. Itu akan hilang semua. La usul wala furu'. Tidak usulnya, tidak pula furu'nya. Usul itu bapak, kakek, nenek terus ke atas. Wa furu' itu anak turunannya siapa-siapa juga tidak jelas. Tidak jelas ke atasnya, tidak jelas pula ke bawahnya. Wa minha ma yahsulu bizawaji minal ulfah wal mawaddah war rahmah bainaz zawjayn. Faedah lainnya adalah akan terjadi dengan nikah minal ulfah, akan terjadi ketenteraman, al mawaddah war rahmah, saling kasih sayang antara suami istri. Allah berikan jalannya yang halal, yaitu nikah. Fa innal insana labudda lahu min syarikin fi hayatih. Karena yang namanya manusia, dia perlu, mesti untuk punya sekutu dalam menjalani hidup ini. Yakni, mesti bersama-sama dengan orang lain, gak bisa sendirian. Yang namanya manusia, makhluk sosial, butuh orang lain. Dan khususnya, seorang laki-laki butuh orang yang kayak perempuan, dan perempuan butuh orang yang kayak laki-laki. Saya katakan kayak laki-laki artinya sifat-sifatnya. Dia butuh orang yang kuat, orang yang bisa menjaga, orang yang bisa melindungi. Sehingga perempuan dengan perempuan tidak bisa. Dia harus mencari yang bisa melindunginya, yang bisa menjaganya, yang bisa memimpinnya. Maka orangnya adalah laki-laki. Itu fitrahnya perempuan. Mesti dia ingin dekat dengan orang yang selalu menjaganya. Sebaliknya laki-laki juga butuh kepada orang yang memiliki sifat-sifat seperti perempuan tadi. Yakni bisa mengurusi rumahnya, karena dia perginya keluar kerja. Dia sibuk di luar. Ketika pulang, terlihat rumahnya berantakan. Dalam keadaan belum ada yang menyiapkan makannya, minumnya, dan sebagainya. Yang ini, keahlian ini ada pada perempuan. Lembut. Dalam keadaan dia bisa untuk berbuat apa yang dia inginkan. Subhanallah. Inilah yang Allah katakan, wa khalaqnakum azwaja. Aku ciptakan kalian berpasang-pasangan. Berarti yang belum berpasangan dalam keadaan dia belum. Seperti apa yang Allah katakan dengan kalimat waja'alnakum azwajan. Apalagi yang menentang pernikahan, berarti menentang ucapan Allah ini bahwa manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Maka saling membutuhkan antara dua yang berbeda tadi. Maka dikatakan di sini perlu syarik fi hayatih yushatiruhu humumahu wa gumumah. Demikian pula seorang laki-laki. Kalau wanita butuh orang yang melindunginya, yang menjaganya, yang membelanya. Kalau laki-laki butuh orang yang menenteramkan jiwanya. Sumpeknya dia di luar, butuh ada yang menenteramkannya di rumah. Yushatiruhu humumahu, menghilangkan humum, kesedihannya, menghilangkan kebingungannya, menghilangkan stresnya di luar rumah, adanya seorang wanita. Wa yusharikuhu fi afrahihi wa sururih, yang ikut bersama dalam kegembiraannya, dalam kebahagiaannya, ikut bersama mengalami pahit, getir atau manisnya kehidupan ini bersama-sama. Sehingga akan sempurnalah kehidupan ini kalau dia dalam keadaan memiliki seorang yang betul-betul melengkapi apa yang tidak ada pada laki-laki, ada pada perempuan. Apa yang tidak ada pada perempuan, ada pada laki-laki. Sehingga ketika menikah, lengkap. Kalau belum menikah, belum lengkap. Masih ada yang kurang. Wa fi 'aqdi az-zawaj sirrun ilahi 'azimun yatimmu 'inda 'aqdi. Dan di dalam ikatan pernikahan ada rahasia Allah. Rahasia Allah yang betul-betul menakjubkan dan agung, yang akan sempurna dengan akad tersebut. Idza qaddara Allahu al-ulfa fa yahsul baina zawjaini min ma'ani al-wud wa ar-rahmah. Betul-betul keajaiban yang Allah takdirkan. Kalau seorang wanita menikah dengan seorang pria dan Allah jadikan keduanya ulfah, yakni ikatan nikah tadi yang mengikat keduanya, sehingga yahsul bainaz zaujaini min ma'anil wud, maka terjadilah antara keduanya kasih sayang. Orang secara fitrah kalau dia itu membutuhkan sesuatu, belum bicara tiba-tiba ada yang memberinya, itu gembira sekali. Dan dia akan suka dengan orang yang memberinya itu. Kamu ini memang perhatian sama saya. Demikian manusia. Dan ternyata apa yang dimaukan oleh seorang laki-laki, otomatis wanita tadi memberikannya. Dalam keadaan bukan berarti dia memaksakan diri, tidak. Fitrahnya wanita itu melayani. Subhanallah. Inilah hasil Allah SWT yang terjadi, yang Allah takdirkan pada hamba-hambanya. Sehingga subhanallah, wanitanya pun mengerjakannya dengan betul-betul sukarela dan tidak berat. Dan suaminya mendapatkan dari istrinya tadi sesuatu yang besar, yang akhirnya dia cinta sama istrinya. Dan istrinya pun mendapatkan dari suaminya sesuatu yang mereka tidak mampu, tapi suaminya mampu. Sehingga suaminya menjaga, memimpin. Dan itu pun bagi laki-laki tidak berat. Bahkan otomatis. Begitu ada sesuatu yang mengganggu istrinya, dia akan marah. Otomatis. Dan itu pun membanggakan istrinya. Sehingga dengan apa yang Allah takdirkan pada fitrah masing-masing, fitrahnya laki-laki dan fitrahnya perempuan, lengkap. Sehingga saling menyayangi dan saling mencintai. Bala yahsul baina shadiqain. Dan ini tidak akan terjadi pada dua sahabat. Dua sahabat laki-laki dengan laki-laki bersahabat. Memang ada timbal balik pemberian, tapi tidak seperti suami istri. Dalam artian, tidak seperti suami istri, tidak mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekedar pemberian biasa. Tetapi yang diberikan oleh perempuan adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh laki-laki temannya. Demikian pula para wanita, apa yang diberikan oleh suaminya tidak sama dengan apa yang diberikan oleh teman-teman wanitanya. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, pernikahan ini betul-betul keajaiban. Allah SWT menakdirkan sesuatu, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang menakjubkan, dan akan diketahui oleh orang yang menikah, dan akan diketahui oleh suami dan istri. Maka dua perkara tadi, atau dua yang menyatu tadi dengan mawaddah dan rahmah, dengan kasih sayang, tidak akan terjadi pada dua sahabat atau dua orang yang dekat illa ba'dal khitlatit tawilah, tidak akan dapat kecuali kalau sudah berumur sangat panjang. Yani sangat panjang persahabatannya, mungkin akan mendapatkan yang seperti itu. Tapi laki-laki dengan perempuan begitu menikah terjadi. Ini khonif bin azakumullah, keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa ila hadzal ma'na asyara tabaraka wa taala. Dan kepada makna inilah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah ciptakan untuk kalian pasangan-pasangan kalian dari diri-diri kalian sendiri. Allah berikan pasangan, yakni diri kalian dari kalangan manusia, azwajan, pasangan-pasangannya, litaskunu ilaiha, agar kalian tenteram kepada istri-istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian cinta kasih dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin, sungguh pada yang demikian ada tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Allah sebutkan dua kali di awalnya dan di akhirnya bahwa ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan kalian dalam keadaan menciptakan pula pasangan-pasangannya. Dan diakhiri dengan kata-kata inna fi dzalika, sungguh pada yang demikian ada tanda-tanda. Berarti Allah tekankan kembali bahwa mawaddah warahmah yang terjadi pada suami istri itu adalah kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang menakjubkan, yang susah untuk terjadi kalau sesama jenis. Mereka-mereka yang melakukan berbagai macam acara-acara aneh-aneh, kawin laki-laki dengan laki-laki, kawin perempuan dengan perempuan, tidak akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh seorang wanita yang menikah dengan laki-laki. Tidak akan didapatkan. Dan kalaupun kita lihat apa yang kita dapatkan ketika menikah, itu dalam keadaan bukan hasil upaya kita yang mengatur turun supaya turun rahmat atau supaya terjadi kasih sayang, enggak, dari Allah Subhanahu wa taala secara ajaib. Ini khalil bin a'azakumullah, yang betul-betul ayat min ayatillah, tanda-tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha ma yahsul fi ijtima'i az-zawjayn min qiyamil bait wa usrah. Demikian pula hikmah lainnya dari pernikahan adalah bahwa dalam ijtima'i zawjain, dalam berkumpulnya suami istri dan bekerja samanya antara suami dan istri, itu pun menunjukkan hikmahnya pernikahan. Min qiyamil baiti wa usrah, yaitu menegakkan rumah tangga, keluarga, alladhi huwa nawatu qiyamil mujtama', yang itu merupakan bibit pertama untuk munculnya sebuah masyarakat dan kebaikan masyarakat. Yani kalau rumah-rumah tangga ini dalam keadaan baik, pernikahan-pernikahan yang syar'i dilaksanakan sehingga setiap wanita punya suami, maka niscaya akan terjadi masyarakat yang baik. Subhanallah. Tapi sebaliknya, kalau wanita-wanitanya dalam keadaan tidak ada yang membimbing dari suami-suaminya, demikian pula para laki-lakinya dalam keadaan tidak memiliki istri yang mengurusnya, akan terjadi kekacauan di masyarakat. Banyak pelacur-pelacur, WTS, atau kata-kata yang diperbaharui kembali, pekerja seks komersial, PSK, atau dengan istilah-istilah lain, selalu diganti lagi. Kalau istilah ini sudah jelek, diganti istilah yang keren lagi. Kalau sudah jelek, diganti lagi istilah. Ini terus bertambah banyak. Kenapa? Karena banyak perempuan-perempuan nganggur. Nganggur dalam artian tidak punya suami. Nganggur dalam artian broken home, rusak rumah tangga, atau tidak mau menikah, atau suaminya tidak mau, atau laki-laki tidak mau menikahi mereka. Ini khonibin a'azakumullah, akibat tidak adanya pernikahan atau kurangnya nikah yang syar'i, maka munculnya para wanita-wanita yang demikian rusak, dan juga para laki-laki yang juga rusak. Kenapa laki-laki juga rusak? Karena mereka tidak punya istri, merasa bisa hidup sendiri dan bisa mandiri. Bagaimana dia menyalurkan kesukaannya atau keinginan biologisnya? Ya dengan zina. Akhirnya laki-laki hidung belang tambah banyak, pelacurnya tambah banyak, maka masyarakat akan hancur dan Allah akan turunkan berbagai macam penyakit pada mereka. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, fazawaju yakiddu wa yakdah wa yatakassab wa yunfiq wa ya'ul. Kita lihat antara suami dengan istri yang saling membutuhkan. Fazawj yakiddu wa yakdah wa yatakassab. Suami dalam keadaan dia berupaya, berusaha mencari penghasilan. Kemudian yunfiq wa ya'ul. Yunfiq memberikan infak, memberikan nafkah pada istri dan keluarganya dan memimpin mereka. Wal mar'ah, sedangkan perempuan, tudabbirul manzil wa tunabbidul ma'isyah wa turabbil athfal wa taqum bi syu'unihim. Sedangkan perempuannya, wanita-wanitanya, istri-istrinya mengatur rumahnya, mengatur kehidupan suaminya di rumah, wa turabbil athfal, memelihara anak-anaknya dan mengurusi segala macam tetek bengek yang ada di rumahnya. Wa bihadza tastaqimul ahwal wa tantazimul umur. Dan dengan ini maka keadaan akan menjadi seimbang, akan menjadi lurus, akan menjadi sempurna dan segala perkara menjadi teratur dengan pernikahan. Demikian mukaddimahnya. Masih ada sedikit, kita akan bahas pada kajian berikutnya insyaallah billahi taala. Setelah mukaddimah baru kita membaca hadis-hadisnya yang khusus dibahas dalam kitab Umdatul Ahkam ini tentang masalah pernikahan dan apa yang berkaitan dengan pernikahan, hukum-hukumnya dan berbagai macam apa yang diajarkan dalam syariat mengenai pernikahan dan kehidupan suami istri. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.